Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kita kali ini meneruskan materi Al-Manhaj, di mana pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang nama-nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana mereka disebut Ahlus Sunnah atau disebut pula Ahlul Jamaah, dan bisa juga dipadukan yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka juga disebut Al-Firqah An-Najiyah karena mereka dinyatakan selamat oleh Rasulullah dari 73 golongan yang paling selamat. Kemudian ada At-Ta'ifah Al-Mansurah, yaitu golongan yang senantiasa mendapatkan pertolongan, senantiasa mendapatkan kemenangan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu an, ia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati." Tidak henti-hentinya secara terus-menerus ada dari umatku, "qa'imatan bi amrillah." Yang mana mereka tegak dengan perintah-perintah Allah. La yadurruhum, tidaklah membahayakan mereka, man khadhalahum, barang siapa yang merendahkan mereka, au khalafahum, atau menyelisihi mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perkara Allah, yakni hari kiamat, wahum zahiruna ala nas, mereka tetap menang di atas manusia. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi pada hadis ini mereka disebut At-Ta'ifah Al-Mansurah karena mereka senantiasa ada dan senantiasa bertahan di atas kebenaran. Berteguh hati meskipun dihina, difitnah. Ya, terkadang dianggap jahat, terkadang dianggap orang yang rendah, begitu. Mereka direndahkan, bahkan terkadang dituduh salah, padahal tidak salah. Tetap mereka, selama mereka yakin bahwa mereka tetap di atas Quran dan Sunnah, mereka pertahankan. Bahkan, banyak di antara mereka yang sampai kematiannya pun, mereka tetap di atas kebenarannya. Tapi, yang perlu diketahui para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau hal itu berhubungan dengan diri kita, maka kita pun wajib memastikan diri bahwa kita termasuk di antara At-Ta'ifah Al-Mansurah. Tapi jangan dengan kebodohan. Hendaknya kita berpikir secara ilmiah. Hendaknya kita berpikir secara sehat. Jangan sampai kita mengaku sebagai At-Ta'ifah Al-Mansurah padahal di sisi Allah, ya, di hadapan Allah kita belum diakui. Kita mengaku At-Ta'ifah Al-Mansurah padahal dihadapkan dengan Al-Quran ternyata beda. Kita mengaku At-Ta'ifah Al-Mansurah ternyata diukur dengan sunnah Nabi SAW jauh. Nah, ini semua akan terjadi ketika kita mengejar keutamaan mencapai At-Ta'ifah Al-Mansurah tapi tidak dengan pikiran yang sehat. Tidak dengan keilmiahan, ya, ngawur, pokoknya tertarik dengan seseorang, langsung ikut. Tanpa ada semacam seleksi, kehati-hatian. Nah, makanya dibutuhkan dalam hal ini, kita harus mempunyai standar. Ya. Harus ada standar yang harus kita capai. Lalu, bagaimana caranya? Ya, kita harus tahu bahwa yang namanya kebenaran di dalam Islam adalah Quran dan Sunnah. Sebagaimana yang dipahami oleh Salafus Saleh. Maka tentu, At-Ta'ifah Al-Mansurah itu hanya akan dicapai oleh seseorang, tapi bukan menurut manusia, di hadapan Allah. Ya, kemudian juga di hadapan manusia, ketika manusia itu sama-sama mengerti. Yaitu apabila kita benar-benar yakin bahwa diri kita telah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang telah dipahami oleh Salafus Soleh. Ya, termasuk juga dalam hal bersikap, ya, budi pekertinya, dan bagaimana cara beramal. Dan jangan lupa, kuatkan seluruh amal kita di atas ikhlasun niyyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Hendaknya segala apa yang kita amalkan harus benar-benar ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di samping dari sisi zahir kita sudah berupaya, yakni kembali pada Quran dan Sunnah. Sebagaimana dalam materi diterimanya amal, di mana di dalam Islam diterimanya amal ada dua. Yang pertama al-ikhlas, yakni karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua al-mutaba'ah, karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah merupakan tahqiq, hakikat dari dua kalimat syahadah kita. Wa ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Di mana dua kalimat syahadat ini menuntut kepada kita agar dalam beramal, pertama ikhlas. Yang kedua, benar-benar telah mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apalagi kalau kita pelajari tentang makna dua kalimat syahadat yang kedua, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah, para ulama memberikan arti yang sangat kuat dan mengikat. Di mana kalau kita benar-benar menyesuaikan diri dengan makna yang dimaksud, kita benar-benar akan menjadi At-Ta'ifah Al-Mansurah. Lalu apa maknanya? Ulama memberikan definisi, tentunya bukan ulama sembarangan, yaitu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama akidah Islamiyah yang sahihah. Mereka memberi makna syahadat yang kedua dengan tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'badallahu illa bima syara'a. Yang artinya bahwa makna dua kalimat syahadat yang kedua, yaitu tasdiquhu fima akhbar, sikap kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita saksikan bahwa dia adalah utusan Allah tadi, yaitu membenarkan segala apa yang diberitakan olehnya. Apapun yang diberitakan oleh Rasulullah tentang Allah, tentang arasnya, tentang para malaikat, tentang surga dan neraka, tentang para rasul, tentang kitab-kitab, tentang hari kiamat, tentang takdir baik dan buruk, semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kita benarkan. Dan ini adalah merupakan bentuk apa namanya aplikasi dari keyakinan kita akan dua kalimat syahadat yang kedua. Kemudian yang makna yang kedua, wa ta'atuhu fima amar. Sikap kita terhadap dua kalimat syahadat yang kedua, yaitu mentaati terhadap apa-apa yang diperintahkan. Apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nyatakan dalam diri kita, sami'na wa ata'na. Apa yang sudah mampu kita kerjakan, kita kerjakan. Apa yang belum mampu kita kerjakan, mungkin masih menunggu waktu atau suasana, tetapi tetap kita harus yakin ini dari Rasulullah. Ini perintah Rasulullah, wajib saya taati. Di mana Rasulullah pernah mengatakan, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tu." Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah perintah itu semampu kalian. Inilah makna dua kalimat syahadat yang kedua, yaitu ta'atuhu fi ma amar. Mentaati terhadap apa-apa yang diperintahkannya. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Dan menjauhkan diri dari apa-apa yang dicegah oleh Rasulullah dan dilarang. Jadi tugas kita dalam mengimani dua kalimat syahadat yang kedua, yaitu menjauhkan segala apa yang menjadi larangannya. Apapun yang dilarang oleh Rasulullah. Apapun yang dicegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus menjauhinya sejauh-jauhnya. Tidak ada kata mencoba-coba. Tidak ada kata-kata masih menimbang-nimbang dulu. Tidak ada kata apalagi mungkin Rasulullah masih perkataannya masih perlu dipertimbangkan. Tidak ada. Karena perkataan Rasulullah itu tidak perlu ditimbang-timbang untuk keraguan. Apapun yang datang dari Rasulullah tidak perlu diragukan. Karena semua yang datang dari Rasulullah pada hakikatnya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, kaum-kaum tertentu yang berusaha untuk mengkritisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkritisi sabda-sabdanya, mengkritisi perbuatan-perbuatannya, mengkritisi keputusan-keputusannya itu ada. Jadi mereka sibuk nyari-nyari di mana kesalahan Rasulullah Muhammad itu. Ketika mereka menemukan sesuatu yang menurut mereka, menurut otak mereka yang dangkal itu salah, maka kemudian dikatakan ini Rasulullah salah. Padahal tidak pernah kita dapati kesalahan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah bisa salah, wong dia itu utusan Allah untuk menyampaikan risalahnya. Bagaimana Rasulullah dibiarkan salah oleh Allah? Kalau Rasulullah dibiarkan salah, maka Rasulullah akhirnya seperti manusia biasa, sok salah, sok benar, sok salah, sok benar. Kalau Rasulullah ternyata mengalami seperti itu, bagaimana mungkin bisa menyampaikan risalah Allah dengan tepat? Dan itu muhal. Dan itu tidak mungkin terjadi kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu diutus oleh Allah, tentu Allah akan menjaganya. Baru sedikit aja salah, Allah pasti akan tegur. Dan teguran itu menjadi pelajaran baik bagi kita. Sebagaimana misalnya pernah Rasulullah, ada seorang pemuda yang buta datang. Dia datang ingin menimba ilmu kepada Rasulullah. Mungkin ada masail ya yang perlu dipecahkan begitu ya. Sedangkan dia itu pemuda yang memang setiap hari datang ke tempat Rasulullah, bahkan tukang azan di masjid. Kemudian datanglah waktu itu bersamaan tamu-tamu agung menurut Rasulullah. Karena dia pembesar-pembesar kaum. Kan? Tapi memang mereka masih kafir begitu. Sebagai seorang manusia biasa, Rasulullah manusia biasa. Tentu berharap bahwa mereka bisa masuk Islam. Bagaimana caranya? Seorang da'i kan begitu. Ya, seorang da'i kan punya planning. Wah ini orang ini bagaimana kita dakwai begitu. Tetapi hakikatnya perkara Rasulullah tidak tahu kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah satu-satunya yang mengetahui hakikatnya perkara, siapa mereka, bahwa mereka tidak akan pernah mau menerima iman. Tapi kan tidak tahu Rasulullah, yang tahu hanya Allah. Tapi sikap Rasulullah dengan merahapi tamu ya, dengan menyambut tamu-tamu tadi, dipersilakan duduk dan ditemui dengan baik, kan itu wajar ya, manusiawi dan ilmiah. Islam pun memerintahkan agar kita apa namanya menghormati tamu. Tapi ternyata Allah yang Maha Tahu memberikan peringatan kepada Nabi bahwa ada anak muda ini, dialah yang lebih baik, dia akan bertanya tentang ilmu kepadamu di antara maknanya. Sedangkan orang yang kau temui itu mereka belum tentu beriman. Nah, baru Rasulullah sadar, kan gitu ya. Itu baru saja Rasulullah seperti itu sudah diingatkan. Lalu, bagaimana mungkin Rasulullah akan dibiarkan oleh Allah ketika benar-benar melakukan sesuatu yang negatif, ya, aklan wa ilmiyan gitu ya. Secara akal, secara ilmu, tidak mungkin rasanya. Tidak mungkin. Nah, inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, apapun yang terjadi, meskipun orang-orang mencari-cari bagaimana caranya menjatuhkan Rasulullah, tetap Rasulullah itu martabatnya sebagai Rasul Allah Subhanahu Wa Taala yang maksum. Maka tugas kita sebagai umatnya adalah tasdiquhu fima akhbar, wa ta'atuhu fima amar, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, wa an la yu'badallahu illa bima syara'a. Dan yang keempat, dan ini yang sangat penting bagi kita untuk diketahui dari makna dua kalimat syahadat yang kedua, wa an la yu'badallahu illa bima syara'a. Dan agar jangan sampai Allah disembah kecuali dengan cara yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah baru benar disembah ketika kita menyembah Allah tadi sesuai dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita atau suatu kaum atau seseorang ingin menyembah Allah atau merasa telah menyembah Allah, tapi dengan cara-cara yang sama sekali Rasulullah tidak ajarkan, maka tertolak amalnya. Dan tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu semuanya sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah disabdakan pula oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada riwayat Muslim, pada riwayat Imam Muslim, beliau menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang artinya, barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka dia tertolak. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengamalkan suatu amalan sebagaimana sekarang ini banyak sekali umat Islam berlomba-lomba mengadakan amal-amal yang berbeda-beda. Bahkan boleh dikatakan antara kampung satu dengan kampung yang lainnya tidak sama. Ya, satu desa dengan desa berikutnya tidak sama. Jawa Timur dengan Jawa Barat terkadang tidak sama. Jawa Barat ada yang namanya Gong Sekaten, ada yang namanya Kirab. Ya, mereka umat Islam, seakan-akan mereka beribadah. Yang apa namanya Jawa Timur ada istilah apa namanya selawatan dengan pakai gendang, pakai musik. Subhanallah, ya. Yeah. Mawacoro, masing-masing daerah ada cara beribadah. Kenapa kok masing-masing daerah ada cara beribadah? Bukankah yang dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada, yang mana itu harus dilaksanakan oleh semuanya, di mana semua umat harus kembali kepadanya, subhanallah. Jadi apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, artinya barang siapa melakukan amalan, termasuk ibadah, ritual, keagamaan yang bukan atas perintah kami atau tidak ada pada perintah kami ini, yakni pada agama Rasulullah ini maksudnya, maka dia tertolak. Hadis ini sahih. Bahkan juga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad, surah ke-47 ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, athi'ullaha wa athi'ur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Artinya gimana? Barang siapa di antara kita beramal atau merasa melakukan suatu perbuatan ibadah, tapi kita sendiri enggak bisa memastikan apakah ini ada dari ajaran Rasulullah apa tidak. Pertanyaannya, kenapa diamalkan? Nah, itulah masalahnya. Kenapa nekat? Apalagi sampai mengeluarkan biaya besar, teropnya sekian juta, mendatangkan ahlinya, mendatangkan dai-nya, mendatangkan ustadznya, mendatangkan kiai-nya. Masya Allah ya. Sampai jutaan, bahkan ya, ada berita yang sampai kepada saya, sekali manggung selawatan yang pakai apa drum ya, pakai duk-duk ya, ya pakai musik itu yang dilaku-lakukan, dia liuk-liukkan lagunya gitu dengan kur atau suara bersama, kayak kur bersama begitu. Saya pernah dengar itu sampai 50 juta sekali manggung itu. Itu dulu, mungkin sekarang sudah 100 juta. Sekali manggung itu. Jadi mereka jadikan pentas selawat itu sebagai kehidupan. Ya mereka malu becak ya, malu jadi pegawai malu ya. Ya jadi apa namanya? Kerja bangunan malu. Akhirnya apa? Menjual agama. Menjual agama dengan mengadakan pentas selawatan kah atau apa? Ya padahal berselawat itu apa harus dipentaskan gitu loh. Apakah harus berpentas begitu? Dengan apalagi dengan dinyanyi-nyanyikan. Apalagi lafaz selawatnya yang dipakai tidak jelas dari buku mana. Artinya tidak jelas itu dari buku yang dipertanggungjawabkan. Kalau selawat yang datang dari kitab-kitab hadis kan jelas. Ya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Kama salli ta'ala Ibrahim sampai selesai. Jelas itu selawatnya. Tapi selawat-selawat yang sampai salli ala Muhammad, salli alaihi wasallim, salli salli, salli salli, dinyanyi-nyanyikan. Kemudian ternyata ngambil dari sembarang kitab, ngambil di Mujarobat, ngambil di apa namanya buku tibaan, yang memang buku tibaan itu sebenarnya nggak jelas ini bukunya siapa dia, ya di situ penuh dengan apa namanya, dengan khurafat, bahkan lebih cenderung pada Syiah, ya. Lebih cenderung pada Syiah syair-syairnya itu. Dimana ketika orang berselawatan itu kadang ketika berdiri itu membaca ya, ya jaddal hasani wal husain. Itu kan model-modelnya orang Syiah. Jadi mereka ini maunya ibadah kepada Allah tapi tidak berpikir kepada ini diterima enggak oleh Allah. Apalagi kalau itu memang dijadikan sebagai mata pencaharian, na'udzubillah. Ya, bisnis, na'udzubillah. Sekali manggung 50 juta, Masya Allah. Semalam 50 juta. Ya, dibagi ke kru-krunya sekian-sekian, nanti untungnya masih, mungkin masih 25 juta, ya. Ya, subhanallah ini, na'udzubillah. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi, At-Ta'ifa Al-Mansurah itu, mereka benar-benar, dalam beribadah ini hati-hati banget, ya benar-benar hati-hati, jangan sampai melakukan sesuatu yang ditolak amalnya oleh Allah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, perlu diperhatikan makna dua kalimat syahadat yang kedua, di mana ulama ahlu sunnah memberikan makna yang sangat mengikat, dan ketika kita sebagai umat ini benar-benar mampu mengamalkannya, Memang benar-benar syahadat itu akan menyelamatkan diri kita. Di mana maknanya adalah tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'badallahu illa bima syara'a. Yang artinya membenarkan terhadap apa-apa yang diberitakan olehnya dan mentaati terhadap apa-apa yang diperintahkan olehnya dan menjauhi segala apa yang dicegah dan dilarang olehnya. Yang keempat, dan janganlah sampai Allah disembah kecuali dengan cara yang disyariatkan olehnya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas kita adalah memastikan bahwa apa yang kita amalkan dalam Islam ini, atau dalam kata lain, amal Islami yang kita amalkan, hendaknya kita bisa memastikan bahwa itu benar-benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika hal ini kita ungkap, maka kita teringat pada bahwa ternyata di dalam Islam itu ilmu itu sangat penting. Bukankah apa yang kita beberkan tadi di belakang, semuanya memerlukan adanya thalabul ilmi. Ya, semuanya memerlukan pengetahuan. Maka memang di dalam Islam kita ini harus belajar. Harus belajar dan belajar. Harus mencari ilmu. Bahkan di dalam Islam, kedudukan orang yang mencari ilmu itu sangat tinggi sekali. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah." Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya, dan hadisnya panjang, barang siapa yang berjalan atau merambah di suatu jalan dalam tujuan mencari ilmu, Allah akan memudahkannya menuju surga. Jadi, kita melangkah menuju mencari ilmu itu, pada hakikatnya kita ini mendekat kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sekarang memang belum nampak, tapi nanti di akhirat, tahu-tahu kita sudah tinggal membuka surga. Tahu-tahu kita telah benar-benar dekat dengan surga. Itulah kemuliaan orang yang mencari ilmu. Jadi orang yang mencari ilmu itu sama dengan telah mendekat. Nah, kalau kita setiap saat berusaha mencari ilmu, termasuk juga melangkahkan kaki kita ke masjid-masjid Allah dalam rangka untuk ibadah, itu sebenarnya sama. Ya, ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Artinya, kalau kita ini orang yang setiap saat melangkahkan kaki kita untuk ibadah, untuk mencari ilmu, maka benar-benar insya Allah, kalau memang kita ikhlas, ya, dan sesuai dengan sunnah, dan diterima oleh Allah, benar-benar kita nanti ketika memasuki akhirat, kita ini sudah dekat dengan surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan di dalam Islam, keutamaan orang yang punya ilmu itu sungguh luar biasa. Sampai-sampai pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahlus Sunnah terbesar setelah para tabi'in, yaitu Imam Ahmad Ibn Hanbal. Hadis yang diriwayatkan oleh beliau dalam kitab musnadnya, di mana Nabi SAW bersabda, "Fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari ala sairil kawakibi." Yang artinya keutamaan orang alim dibanding dengan orang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Laksana bintang, laksana bulan dengan bintang-bintang yang ada. Ya, betapa sinarnya rembulan itu mengalahkan bintang-bintang yang ada. Ketika rembulan keluar dengan sempurnanya, seakan-akan bintang-bintang yang ada tidak kelihatan atau redup karena cahaya bulan itu. Itulah perumpamaan orang yang punya ilmu. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan dengan seperti keutamaan bulan dibanding dengan bintang-bintang yang ada. Bahkan Nabi mengatakan, "Wal ulama'u warasatul anbiya." Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya, sekarang tidak ada nabi, yang ada adalah pewarisnya. Ya, kalau dulu nabi dibantu oleh murid-muridnya berdakwah. Nah, murid-muridnya adalah para ulama juga, para da'i. Sekarang tidak ada nabi, hanya ada ulama. Nah, ulama kemudian menyampaikan risalah kenabian itu. Nah, ilmu tentang agama ini yang diterima dari rasulnya disampaikan kepada umatnya. Ya, tentu ulama yang benar. Karena ulama itu ada yang disebut ulama ur-Rahman. Itu ulama yang benar-benar mengabdi kepada Allah. Ya. Yang benar-benar taat kepada Allah. Sesuai dengan yang dikehendaki. Ada juga ulama itu ada ulama usyaiton. Ya. Ulama usyaiton itu ya. Dia dikenal sebagai orang alim. Pintar moco kitab kuning. Tapi. Ya. Tapi ujung-ujungnya hanya untuk kepentingan perutnya saja. Untuk kepentingan cita-citanya, untuk kepentingan golongannya, ya, untuk memperkaya diri dan lain sebagainya. Itu namanya ulama usyaiton. Nah, tentu kita tidak berharap yang seperti itu. Kita tetap berharap ulama ur-Rahman, ya, ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rasulullah, wal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Lam yarithu dinaron, lam yuwarithu dinaron, wala dirhaman, wa innama warrathu al-ilmah. Faman akhazahu akhazah bihazdin wafir. Aukamakola. Artinya, bahwa para ulama itu, para nabi, tidak mewariskan kepada para ulama itu dirham. Ya. Tidak mewariskan harta maksudnya. Wa innama warrathu al-ilmah. Akan tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhazahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil keilmuan dalam hidup ini, berarti dia telah mengambil bagian yang terbesar dalam hidup ini. Ma'asyiral muslimin, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, At-Ta'ifah al-Mansurah, mereka senantiasa taat kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas ilmu. Ya, inilah yang saya maksud tadi. Jangan sampai ingin mencapai At-Ta'ifah al-Mansurah kemudian dengan kebodohan, dengan langkah yang salah. Hendaknya benar-benar kita benar-benar dengan langkah yang tepat, dengan keyakinan bahwa kebenaran itu hanya ada pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang telah dipahami oleh salafus soleh. Itulah al-jamaah yang telah kita terangkan pada sesi yang lalu. Di mana makna al-jamaah menurut ulama akidah al-islamiyah. Hum as-sohabatu. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alladzina saru alal haqqis sharih. Minal kitabi was sunnah. Al-jamaah itu adalah para sahabat. Lalu orang-orang yang mengikuti jejak mereka sampai hari kiamat dengan sebaik-baiknya. Tidak nambah sedikit pun dari agama mereka. Tidak mengurangi sedikit pun dari agama mereka. Alladzina saru alal haqqis sharih. Yaitu orang-orang yang senantiasa berjalan di atas kebenaran yang terang. Minal kitabi was sunnah. Dari kebenaran Alkitab dan As-Sunnah. Itulah al-jamaah. Jadi, bagaimana kita benar-benar mencapai At-Ta'ifah al-Mansurah yang sesungguhnya. Mencapai Ahlus Sunnah yang sesungguhnya. Yang benar-benar sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana jamaah kita, ya, al-jamaah kita, berjamaah kita dengan mereka benar-benar ilmiyan secara ilmu. Secara ilmu wa syar'iyan dan sesuai dengan syariat. Karenanya, ya pernah kita terangkan bahwa al-jamaah itu bukan yang dimaksud adalah al-jamaah secara bahasa. Karena kalau al-jamaah secara bahasa cukup dengan bermakna al-qawmul mujtami'un. Yaitu kaum yang berkumpul. Semisal, ibu-ibu PKK. Ya, kumpul-kumpul berbicara soal bagaimana membuat roti bolong tengahi. Nah, itu sudah al-jamaah sudah. Ya. Rapat RT ya, mengumpulkan warga untuk berbicara tentang bagaimana kita bisa masang paving. Nah ini, bagaimana jalan ini di paving, diratakan supaya enak. Dan bagaimana di jalan-jalan ini ada lampu yang cukup supaya menjadi aman gitu ya. Tidak dimasuki oleh penjahat misalnya. Kumpul mereka rapat mengadakan pembicaraan tentang bagaimana mendatangkan paving. Itu sudah al-jamaah. Ibu-ibu muslimat, muslimin muslimat. Kumpul, gantian, malam rebuan, malam kemisan, malam jumatan, malam sabtuan, malam apa namanya ahadan, senenan, selosoan, ya gitu ya. Ngadakan jamaah al-baqarohan, ya. Ngadakan jamaah al-ma'idahan, ya. Ngadakan jamaah yasinan misalnya, ya. Atau ngadakan jamaah waqi'ahan misalnya, ya. Padahal mereka tidak tahu apakah memang itu ada dasarnya, ajarannya, bacaan-bacaannya, caranya, apakah sudah diajarkan oleh Rasulullah dan dibudayakan oleh para sahabatnya dan oleh para tabi'in dan oleh para imam berikutnya. Ternyata kalau tidak ada gimana? Yaitu namanya al-jamaah lughatan, al-jamaah secara etimologi, al-jamaah secara bahasa saja. Ya, kalau sekedar derajatnya al-jamaah secara bahasa para jamaah, para hadirin, para pendengar, ya tidak akan sampai amalan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuklah kepada kriteria yang dikatakan oleh Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka dia tertolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu haruslah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus itu, dan bukan sekedar sunnah, itu wajib. Bahwasanya apa namanya amal yang kita laksanakan itu benar-benar sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus benar-benar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka hal itu akan sia-sia dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semuanya sudah diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Bisa dilihat pada surah Ali Imran, ya. Pada surah Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, kul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat pada ayat ini. Kata Allah, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku. Artinya, hendaknya kalau kita memang mencintai Allah, ikutilah caranya bagaimana Rasulullah mencintai Allah. Jangan kemudian kita mencintai Allah dengan cara kita sendiri, atau dengan cara kelompok kita sendiri, atau sesuai dengan adat kaum kita misalnya. Jangan. Mendekat kepada Allah tidak boleh, bahkan tidak cukup, dengan alasan adat, dengan alasan apa kata Pak Yai, dengan alasan apa kata Pak Ustadz, dengan alasan orang begitu, ya aku begitu. Tidak cukup para jamaah. Tidak cukup, sekali lagi tidak cukup. Apapun yang kita yang kita haturkan, apapun yang kita persembahkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar seperti yang dihaturkan, yang dipersembahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Itu yang dimaksud. Jadi kalau kita memang mencintai Allah, maka ikuti bagaimana Rasulullah mencintai Allah. Nah, kemudian kita bertanya-tanya, lalu bagaimana Ustaz? Rasulullah mencintai Allah. Ya kita lihat saja pada ajaran Islam ini bagaimana. Rasulullah sholat 5 waktu. Ya. Kemudian Rasulullah puasa Ramadan. Ya, Rasulullah sholat Jumat. Ya, Rasulullah haji. Ya, umroh. Rasulullah melakukan amal-amal sebagaimana yang kita kenal. Sholat sunnah. Rawatib, sholat sunnah malam, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang kita kenal. Sebagaimana yang kita baca di dalam hadis-hadis. Bagaimana ibadah harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya itulah sebenarnya cara bagaimana Rasulullah mencintai Allah. Kita pun juga demikian. Kalau kita memang mencintai Allah dan ingin cinta kita di hadapan Allah tidak tertolak. Tidak tertolak. Tertolak itu kalau dalam bahasa cinta, dalam bahasa anak pesantren. Matfu'un bilbaba. Tertolak di depan pintu. Belum sampai masuk sudah disuruh pulang. Nah ini. Supaya amal kita tidak matfu'un bilbab. Ya, di hadapan Allah. Ya harus benar-benar mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan direka-reka sendiri. Jangan dibikin-bikin sendiri. Jangan seperti yang saya katakan tadi. Apa kata Pak Yai? Apa kata Gus? Apa kata Pak Ustaz? Na'udzubillah itu. Ya kalau Pak Yainya, Pak Ustaznya, Gusnya benar-benar memang tolibus sunnah, ya, dia benar-benar santri sunnah betul. Ya, benar-benar amalnya benar-benar disesuaikan dengan rawahul Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, rawahu Syafi'i, rawahu Ahmad, sami'na wa ato'na. Tapi kalau Pak Yainya, Pak Ustaznya, Gusnya salat ya seperti biasanya, seperti adatnya misalnya, ya enggak bisa kita ikut mereka. Ya yang namanya nurut ulama itu ya ulama yang mana gitu. Ulama yang benar-benar rabbani, ulama yang benar-benar atiullah wa atiur rasul. Ya, yang benar-benar bisa memahamkan kepada kita sunnah yang benar, sunnah sahihah. Ya, yang bisa mengajarkan kepada kita al-aqidah as-sahihah, ya. Al-aqidah al-islamiyah as-sahihah. Aqidah Islamiyah yang sahihah, yang benar. Barulah kita taat padanya. Artinya, silahkan saja beralasan, saya apa kata Pak Yai? Apa kata Pak Ustaz? Apa kata Gus misalnya? Ya kalau orang-orang Madura apa kata Bindoro gitu ya. Kalau orang Sumatera apa kata guru tua? Nah, karena di sana kalau gurunya ustaznya sudah tua namanya guru tua, kalau ustaznya masih muda namanya guru mudo. Nah gitu. Ya, kalau di Lombok apa kata tuan guru misalnya? Ya. Kalau di Madura juga ada apa kata ajungan misalnya? Ya silakanlah selama memang kita tahu bahwa mereka alimun bil Qur'ani was sunnah. Alim terhadap Qur'an dan sunnah. Benar-benar mereka tunduk kepada salafus soleh. Nah, apa? Kalau memang seperti itu, maka sami'na wa ato'na. Benarlah. Ya, sebagaimana kita, saya dalam hal ini mengikuti Imam Syafi'i. Ya, karena kita tahu dalilnya Imam Syafi'i lebih kuat daripada yang lain. Saya dalam masalah ini, dalam qodiyah ini, ikut Imam Ahmad. Karena kita tahu bahwa yang dari Imam Ahmad, asahhu misalnya ya, lebih sahih daripada yang lain. Dalam satu tertentu, wah saya dalam hal ini ikut dalam qadhiyah ini ikut Imam Hanafi atau Imam Malik misalnya, karena kita tahu bahwa itu yang paling dekat dengan sunnah. Ya itulah ilmu namanya. Ya demikianlah at-Ta'ifah al-Mansurah yang sebenarnya. Mereka benar-benar ibadah kepada Allah ala basyiratin, di atas ilmu pengetahuan yang benar. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna dua kalimat syahadat itu kalau benar-benar diaplikasikan ya. Kalau umat ini benar-benar memahami, maka benar-benar seluruh umat Islam akan menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Jadi misalnya bangsa Indonesia, kaum muslimin Indonesia benar-benar dalam benar-benar paham makna dua kalimat syahadat dengan sesuai dengan kriteria yang telah diajarkan oleh para salafus soleh, ya, di mana pada syahadat yang pertama, la ashhadu an la ilaha illallah, artinya la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada sesembahan yang hak yang wujud kecuali Allah. Ya, la ma'budu bihaqqin illallah. Di mana maknanya tidak ada sesembahan apapun kecuali Allah. Sehingga tidak ada yang menyembah ini, nyembah itu. Tidak ada. Ya, semuanya diarahkan kepada Allah. Sedangkan yang kedua, makna daripada syahadat yang kedua, yaitu tasdiquhu fima akhbar, membenarkan segala beritanya. Wa ta'atuhu fima amar, mentaati segala perintahnya. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa saja yang dilarang dan dicegah olehnya. Yang terakhir, wa an la yu'badallahu illa bima syara'a, dan jangan sampai Allah disembah kecuali dengan cara-cara yang disyariatkan olehnya. Masya Allah, kalau itu, kalau semua umat Islam mau memahami makna yang seperti ini, kita yakin bangsa Indonesia benar-benar aswaja tulen. Benar-benar aswaja, aswaja asli. Tulen, bukan hanya sekedar abang-abang lambe, sekedar merah di bibir. Ya, bagaimana tidak dikatakan aswaja yang sekedar abang-abang lambe. Wah, ketika kita mendapatkan rombongan bis, ya, ada bis iring-iringan sebanyak 10 bis. Kemudian bertuliskan di samping kanan, samping kiri bis ada logo bertulisan Aswaja Jawa Timur. Artinya Ahlus Sunnah Wal Jamaah Jawa Timur. Dalam rangka tur tabarrukan ke Wali Songo. Tur minta berkah ke Wali Songo. Subhanallah. Kok Ahlus Sunnah minta berkah ke Wali Songo? Wong Wali Songo juga butuh berkah ke Allah Ta'ala kok. Mereka sudah mati, sudah wafat ratusan tahun. Di SMS pun mereka sudah tidak jawab. Ya, bahkan kalau mungkin kalau digali pun sudah jadi debu mungkin. Kok kemudian kita datang minta berkah? Padahal Allahu huwal barakah. Ya. Allah yang memberi berkah. Tabaraka wa ta'ala, Allah yang Maha memberi berkah. Kepada, kenapa kita minta kepada kuburan? Ya. Kenapa kita sampai ada tur ke kuburan Mbah Danyang misalnya ya. Ahlus Sunnah mengadakan tur ke Mbah Danyang. Ya, ke Mbah Sunan Bolong misalnya ya. Atau apalagi misalnya. Mbah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Jawa Timur mengadakan rombongan untuk tabarukan di kuburan Tumenggung Bolong misalnya. Loh ini kan sesuatu yang memalukan. Memalukan, aswaja yang memalukan. Ya, aswaja yang sebenarnya, yang benar-benar dalam memahami sahabat adalah tasdiku fima akhbar, wata'atu fima amar, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, wa an la yu'badallahu illa bima syara'a. Ahlus Sunnah yang asli. Yang sampai kata Rasulullah katakan 73 golongan. Yang satu masuk surga, yang lain masuk neraka. Ketika Nabi ditanya siapa satu yang masuk surga itu ya Rasulullah, Nabi mengatakan al-jamaah. Al-jamaah dalam kata lain ahlus sunnah. Atau boleh dipadukan menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah kalau disingkat menjadi aswaja. Nah ini, ahlus sunnah wal jamaah. Kalau disingkat adalah aswaja. Nah, ahlus sunnah yang sebenarnya. Aswaja yang sebenarnya adalah yang meyakini syahadat. Yaitu membenarkan terhadap apa yang diberitakannya. Mentaati terhadap segala perintahnya. Menjauhi terhadap segala larangannya. Dan tidaklah menyembah Allah kecuali dengan cara yang disyariatkan olehnya. Inilah yang benar-benar aswaja yang tulen. Aswaja yang sesungguhnya. Aswaja yang dikatakan oleh Rasulullah, satu masuk surga, yang lain masuk neraka. Bukan aswaja tapi menerima apapun yang penting baik. Ya. Kayak yang pernah terjadi begini. ada orang atau ada seorang ustadz atau ada seorang kiai naik panggung ngaku-ngaku begini. Aswaja, ya ini diantara maknanya ya, kita boleh kalau ada hadis sahih tapi ternyata tidak sesuai dengan adat kita, boleh kita tolak katanya. Dan kalau ada hadis dhaif tapi ternyata menerima adat kita, maka boleh kita terima, boleh kita pakai. Ini aswaja model apa? Ya. Aswaja kok membolehkan menolak hadis sahih dan membolehkan memakai hadis dhaif? Ini bukan aswaja yang sebenarnya, ya. Sekali lagi itu bukan aswaja yang tulen, tapi aswaja abang-abang lambi syukur gunem. Nah ini. Aswaja syukur cap saja. Nah, kita tidak menginginkan aswaja yang sekedar cap-capan ya para jamaah ya. Kita tidak menginginkan, demi Allah, kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai aswaja kita sekedar cap-capan. Aswaja kita harus benar-benar ya yang kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah, sebagaimana yang dipahami oleh salafus soleh. Itulah At-Ta'ifah Al-Mansurah. Di mana At-Ta'ifah Al-Mansurah telah dijamin akan ada sepanjang masa. Akan ada seterusnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim An Thawbana radhiyallahu an, dari Thawban radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati, tidak henti-hentinya akan ada sekelompok dari umatku. Zahirina alal haqqi. Di mana mereka senantiasa di atas kebenaran. Menang di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Tidak membahayakan mereka barang siapa yang merendahkan mereka. Hatta ya'tiya amrullahi. Sampai datang perkara Allah, yakni hari kiamat. Wahum kadzalik, mereka tetap seperti itu. Nah, inilah At-Ta'ifah Al-Mansurah. Golongan yang senantiasa benar-benar di atas kebenaran. Dalam keadaan apapun. Dan mereka dikatakan Ta'ifah para jamaah. Makanya kalau kita tidak hati-hati, kita tidak akan termasuk darinya. Kalau kita sembrono, ya. Kalau kita tidak menjalani agama ini atau mencari At-Ta'ifah dengan ilmu yang benar, maka kita akan sekedar mengaku saja, tidak sampai kepada Ta'ifah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita harus hati-hati karena Ta'ifah itu sedikit orangnya dan terus akan ada. Ya, kapanpun, dimanapun. Tapi mereka tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Sebagaimana hal itu dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, di mana beliau menyatakan bahwasanya At-Ta'ifah Al-Mansurah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak dibatasi oleh tempat atau waktu. Kapanpun. Mungkin dalam satu kampung ada satu orang. Mungkin ada 10 orang. Mungkin banyak orang. Banyak di situ mungkin ya 30 orang dibanding dengan orang sak kampung masih lebih banyak mereka kan gitu ya. Mungkin dalam satu desa hanya satu orang. Mungkin dalam satu kecamatan hanya satu atau mungkin tiga atau mungkin empat orang. Saking sedikitnya. Mereka senantiasa berdakwah. Ayo para jamaah. Ayo bapak-bapak. Ayo ibu-ibu kembali, kembali, kembali kepada Allah. Kembali kepada Rasulullah SAW. Kembali kepada akidahnya para salafus soleh. Namun kebanyakan para kaumnya tidak mendengarkannya. Bahkan terkadang menganggapnya orang-orang yang berdakwah kepada Allah dan Rasulnya dianggap kelompok sesat, dianggap teroris, dianggap apa namanya garis keras. Ya padahal baru saja ngajak, sudah langsung kamu keras begitu. Ya sekarang istilah keras itu kan kita harus punya ilmu juga. Nah sekarang para jamaah saya kasih apa namanya persoalan begini. Ada dua dai. Yang satu, dia senantiasa mencari muka. kepada masyarakatnya, supaya masyarakatnya tidak marah, supaya masyarakatnya senang. Wah, kemudian pidatonya, wah ini bapak-bapak, ibu-ibu, tidak apa-apa. Yang namanya bakar menyan tuh boleh-boleh saja. Tidak apa-apa, sekali-sekali kita minta rezeki ke kuburan Mbah Danyang, ya. Tidak apa-apa, itu kan wasilah itu. Oh, itu kata siapa? Dilarang itu wasilah tanpa menyebutkan dalil sama sekali. Ya, tidak apa-apa kita baca ini sekian kali, baca ini sekian kali, kita tujukan kepada nenek kita. Ini tidak apa-apa. Tanpa menyebutkan dasar ilmu. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Karena sangat tidak apa-apanya, serba seakan-akan serba membela masyarakat, sehingga adat masyarakat itu terpelihara. Adat masyarakat hidup. Kenapa? Karena kiainya, ustadznya seperti itu. Nah, kemudian da'i yang kedua itu benar-benar dia kembali kepada Quran dan Sunnah. Senantiasa memberi peringatan kepada para jamaahnya. Wahai kaum muslimin, takutlah kepada Allah. Taatlah kepada perintah Allah dan Rasulnya. Jauhilah, ya, jauhilah perkara-perkara yang menyimpang dari sunnah. Kembalilah kepada sunnah, kembalilah kepada sunnah. Mari para jamaah. Ya, sampai ketika difitnah pun dia enggak apa-apa. Ayo kembali pada Quran dan sunnah. Nah, sekarang para jamaah, saya tanyakan kepada para pendengar ya. Mana di antara dua da'i ini yang keras? Yang pertama, yang apa namanya, enggak apa-apa. Sedangkan yang kedua, senantiasa memberi peringatan. Mari kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kira-kira mana yang keras? Nah, orang-orang bilang, oh, yang ngajak kembali kepada Allah dan Rasulnya itu yang keras. Padahal itu yang menyelamatkan. Padahal kalau ditaati, da'i yang mengajak kepada Allah dan Rasulnya, ya, da'i-da'i yang mengajak kepada menegakkan sunnah dan menjauhi kebid'ahan, kalau ditaati, maka akan masuk surga dan selamat dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan da'i yang pertama, yang senantiasa, apa namanya, pokoknya yang dari masyarakat dibulihkan semuanya, diangkat, dijunjung-junjung. Bahkan sampai mereka mengatakan, mereka yang ngajak-ajak kepada sunnah itu sok alim, sok ini. Ya, justru mereka sebenarnya akan menjerumuskan masyarakatnya ke dalam neraka yang panas. Nah, kira-kira yang paling keras yang mana ini? Ya, tentu harapan saya sekedar untuk agar kita masing-masing berpikir. Tentu orang yang berpikir sehat, yang sebenarnya keras, justru yang menghalang-halangi manusia dari kembali kepada Allah dan Rasulnya. Sebab ujung-ujungnya nanti akan masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semuanya senantiasa ditunjukkan oleh Allah ke jalan yang benar. Senantiasa oleh Allah diberi kekuatan, iman. Ya, diteguhkan langkah-langkah kita. Sehingga kita benar-benar bisa mempertahankan diri di atas kebenaran Quran dan Sunnah. Apapun yang terjadi. Dimanapun kita berada. Kapanpun kita berada. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-afu minkum. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Kalau ada kesalahannya, itu adalah dari saya sendiri dan dari syaitan. Dan kalau ada kebenarannya, benar-benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang dari Allah itulah yang berhak kita ikuti dan kita benarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.